Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Sebagai khulasa dan juga tambahan faedah dari apa yang telah kita lewatkan, ya khususnya yang berkait dengan taqdim dan ta'akhir fa'il atau maf'ul, kita baca penjelasan dari Al-Zahri dalam syarah At-Tawdih. Kata beliau rahimahullah, أنه يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاثة مسائل. Bahwasanya wajib untuk mendahulukan fa'il dari maf'ulnya pada tiga tempat. Ingat-ingat, dihafalkan ya. Wajib untuk mendahulukan fa'il dari maf'ul di tiga tempat. Tempat yang pertama adalah an yukhsha al-labs, ketika dikhawatirkan akan terjadi kerancuan, ketidakjelasan mana fa'il dan mana maf'ul. Ya, khususnya ketika i'rab keduanya takdiri atau mahalli, atau salah satunya takdiri atau salah yang lain apa mahalli, dalam keadaan tidak ada apa, tidak ada qarinah lafziyah atau ma'nawiyah yang menjelaskan mana fa'il mana maf'ul. Ya, maka ketika itu wajib untuk yang pertama dijadikan sebagai fa'il, yang kedua maf'ul. Ini sudah kita lewatkan. Yang kedua, an yakuna al maf'ulu mahsuran fih, tempat yang kedua di mana wajib untuk fa'il didahulukan adalah ketika maf'ulnya dihasr. Ya, otomatis ketika maf'ulnya dihasr, ya dia harus diakhirkan, sehingga tentunya maf'ulnya ditengah-tengahkan. Contoh, ma dharaba Zaidun illa Muhammadan. Tidaklah Zaid memukul kecuali Muhammad. Di sini Muhammad harus diakhirkan karena dia dihasr, sehingga fa'ilnya didahulukan ya. Sehingga fa'ilnya didahulukan dari maf'ulnya. Yang ketiga, an yakuna al-fa'ilu wal-maf'ulu dhamiraini muttasilaini, ketika fa'il dan maf'ulnya kedua-duanya dhamir muttasil. Dharabtuka, dharabtuhu. Ya. Ketika sama-sama muttasil fa'il dan maf'ulnya, maka yang pertama harus fa'il, baru yang kedua maf'ul. Itu tiga tempat di mana apa? Wajib fa'il didahulukan dari maf'ulnya. Yang pertama ketika dikhawatirkan terjadi labas, yang kedua ketika maf'ulnya dihasar, yang ketiga ketika fa'il dan maf'ulnya sama-sama dhamir muttasil. Bahasa yang kedua adalah annahu yajibu tawassutu al-maf'uli fi mas'alatain, wajib untuk meletakkan di tengah-tengah, untuk meletakkan maf'ul di tengah-tengah antara amil dengan fa'ilnya, fi mas'alatain, pada dua masalah. Saya ulangi, wajib untuk meletakkan maf'ul di tengah-tengah antara amil dengan fa'il pada dua masalah. Masalah yang pertama, an yakuna al-fa'ilu multabisan bi dhamiril maf'ul. Masalah yang pertama adalah ketika fa'ilnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Contoh dalam ayat wa idza tala ibrahima rabbuhu. Di sini dalam contoh ini wajib untuk apa? Maf'ulnya diletakkan di tengah-tengah. Kenapa? Karena fa'ilnya rabb bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Ya, kepada Ibrahim. Ini indal jumhur, sudah kita lewatkan ya. Sudah kita lewatkan. Adapun Ibnu Malik dan yang lainnya membolehkan. Ya, kalau Ibnu Hisham apa? Mengkhususkan dalam syair saja. Yaitu tadi ketika fa'ilnya mendahului dalam keadaan fa'ilnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul yang diakhirkan, ini dilarang oleh jumhur. Dan Ibnu Malik membolehkan, dan Ibnu Hisham mengkhususkan dalam syair. Itu tuh contohnya. Zana nauruhu syajar. Zana nauruhu syajar. Daun-daun itu membuat indah pohon tersebut. Membuat indah pohon. Ya, adapun jumhur tidak boleh. Ya, harus ketika itu fa'ilnya diakhirkan dan maf'ulnya di tengah-tengah. Seperti dalam ayat tadi. Uidib ta'ala Ibrahimah Rabbuhu. Tidak boleh dikatakan seperti kalau kita bikin kalimat, tidak boleh dikatakan wa idza tala rabbuhu Ibrahim, di luar ayat ya, tidak boleh. Indal jumhur itu. Kemudian tempat yang kedua di mana wajib maf'ul diletakkan di tengah-tengah antara amil dan ma'mulnya adalah an yakuna al-fa'ilu mahsuran fi, ketika fa'ilnya dihasar padanya. Ya, karena fa'ilnya dihasar tentunya harus diakhirkan. Khususnya hasar dengan innama ya. Adapun dengan illa ya beda lagi. Hanya kunal fa'ilu mahsuran fi, ketika fa'ilnya dihasar padanya. innama daraba Zaidan Amrun. Di sini Amr fa'il ini hasar sehingga maf'ulnya di tengah-tengah. Ya, diletakkan di tengah-tengah. Itu dua tempat di mana apa? Wajib untuk meletakkan maf'ul di tengah-tengah. Yang pertama ketika fa'ilnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Kemudian yang kedua ketika fa'ilnya dihasar. Kemudian pembahasan yang ketiga, annahu yajibu taqdimul maf'uli 'ala 'amilihi fi mas'alatain. Bahwasanya wajib mendahulukan maf'ul dari amilnya. Amil lebih luas dari fi'il. Bukan hanya fi'il tapi juga yang beramal seperti amalannya fi'il, ya. Isim fa'il ataupun yang semisalnya. Wajib mendahulukan maf'ul dari amilnya pada dua masalah. Ini sudah kita lewatkan. Bahkan ada tiga, ya. An yakuna lahu sadrul kalam, yaitu ketika maf'ulnya memiliki hak di awal kalam, seperti kalau maf'ulnya adalah isim syarat atau isim istifham. Sudah kita lewatkan. Ya. Wa yakuna ma'mulan lima ba'da al-fa'i bi syartih. Tempat yang kedua adalah ketika maf'ulnya sebagai ma'mul bagi fi'il, bagi amil yang datang setelah fa' bersama syaratnya. Syaratnya kan imma, apa? Amma. Ini sudah kita lewatkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kadang ammanya dibuang. Ditakdirkan saja. Iya. Rabbaka fakabbir. Ini amma rabbaka fakabbir. Kemudian tempat yang ketiga, di sini tidak disebutkan, ya, yaitu ketika maf'ulnya adalah dhamir munfasil. Ya, ketika maf'ulnya dhamir munfasil pada selain bamsalnihi, yaitu iyyaka na'budu. Contohnya iyyaka na'budu. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, annahu yajibu ta'khiru al-fa'ili fi mas'alatin wahidah. Bahwasanya wajib mengakhirkan fa'il pada satu masalah. Wajib mengakhirkan fa'il pada satu masalah saja. Wa hiya ma idza kana al-maf'ulu dhamiran muttasilan wal fa'ilu isman dhahira. Yaitu ketika maf'ulnya dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya isim dhahir. Contoh, darabaka Zaidun misalkan. Di sini kan apa? Maf'ulnya dhamir muttasil, fa'ilnya isim dhahir sehingga harus fa'ilnya diakhirkan. Darabaka Zaidun. Tidak boleh dikatakan daraba Zaidun ka. Enggak boleh. Kemudian bahasan berikutnya, annahu yajibu ittisalul fa'ili bil fi'li. Wajib untuk fa'il bersambung dengan fi'il. Wajib untuk fa'il bersambung dengan fi'il atau datang langsung setelah fa'il. Fa'il harus datang langsung setelah fi'il atau bersambung fa'il dengan fi'il. Wa yukhayyaru fi al-maf'uli. Kemudian dikasih pilihan pada maf'ulnya. Baina taqdimihi 'ala al-fi'li, antara mendahulukan maf'ulnya, ya, dari fi'ilnya, wa ta'khirihi atau diakhirkan 'anil fa'il, dari fa'ilnya. Paham ini pembahasan? Itu wajib untuk fa'il bergandengan dengan fi'il. Maf'ulnya boleh antum dahulukan dari amilnya atau antum akhirkan dari fa'ilnya pada satu masalah. Ini pada satu masalah, fi mas'alatin wahidah. وهي ما إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا. Yaitu apabila fa'ilnya adalah dhamir yang muttasil. Dhamir yang muttasil. Sedangkan maf'ulnya adalah isim zahir. Darabtu Zaidan. Harus di sini fa'ilnya bergandengan dengan fi'ilnya karena fa'ilnya dhamir muttasil, darabtu Zaidan. Maf'ulnya boleh antum akhirkan setelah fa'il, darabtu Zaidan, atau sebelum amil didahulukan. Zaidan darabtu. Wal jawaz fi ma ada dzalik. Adapun yang boleh adalah pada selain itu. Juga sudah kita lewatkan keadaan di mana apa wajib untuk maf'ul diakhirkan dari fi'il. Nah, ini panjang, ya. Sudah kita lewatkan, tinggal antum baca pada catatan kaki. Kemudian sebagai tambahan faedah, semoga bisa difahami, ya, apa yang kita lewatkan tadi antum ingat-ingat, ya. Baik, sebagai tambahan faedah kita ambil faedah yang lain dari catatan kaki pada Awdahil Masalik. Disebutkan di situ khatimah, penutup. La yujizul jumhuru audad dhamiri ala mutaakhirin lafzan wa rutbah. Jumhur tidak memperbolehkan kembalinya dhamir kepada yang diakhirkan lafzan dan rutbahnya. Sudah lewat ini kan. Wa khalafahum al-Akhfashu wa Ibnu Malik, tapi pendapat mereka diselisih oleh Al-Akhfash dan juga Ibnu Malik, wa ghairuhuma fi dzalik, dan juga selain keduanya dalam masalah itu. Wa hunak wa hunalika mawadhi'u ya'udu fiha ad-dhamiru 'ala mutaakhirin lafzan wa rutbah. Tetapi di sana ada tempat-tempat di mana dhamir kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Jadi ada tempat-tempat yang dikecualikan, di mana disepakati oleh semuanya bahwasanya boleh di situ, pada tempat-tempat itu dhamir kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Li hikmatin balaghiyatin la yunkiruha al-jami', karena satu tujuan hikmah balaghiyah. Balaghah, tinggian bahasa. La yunkiruha al-jami', yang mana itu tidak diingkari oleh seluruhnya. Wahiyat, yaitu yang pertama ini harus difahami baik-baik, lebih rumit dari yang sebelumnya. Yang pertama, ad-dhamirul marfu' bi ni'ma wa bi'sa, pada dhamir yang dirofakkan oleh ni'ma dan bi'sa. Jadi dhamir yang dirofakkan oleh ni'ma dan bi'sa itu kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafdhan dan rutbahnya. Contoh, ni'ma rajulan Muhammadun, bi'sa rajulan Abu Jahal. Di situ ni'ma merofakkan dhamir huwa, ya, kembalinya kepada ar-rajul. Ar-rajul yakni rajulan itu yang disebutkan di akhir itu, yang mutaakhir lafaz dan rutbahnya. Rajulan di situ kan sebagai tamyiz, mutaakhir tentunya dia lafaz dan rutbahnya. Ni'ma rajulan yakni ni'ma huwa, huwanya kembali kepada al-rajul, karena sudah disebutkan rajulannya nakirah, sehingga ya huwa kan ma'rifah, kembali kepada yang beral. Bina'an ala anna al-makhsusu bina'an ala anna al-makhsusu mubtada'un li khabarin mahdhuf. Ini khususnya apabila kita menjadikan sisi i'rabnya al-makhsus, yaitu Muhammad, itu makhsus dia. Disebut dengan makhsus bi al-madh Muhammad ini, yang dikhususkan dengan pujian. Bina'an ala anna al-makhsus mubtada'un li khabarin mahdhuf, dibangun di atas sisi i'rab yang menjadikan al-makhsus yaitu Muhammad sebagai mubtada bagi khabar yang mahdhuf. Ni'ma rajulan Muhammadun, Muhammad i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Sebagai apa? Iya. Mubtada li khabarin mahdhuf, yang mana khabarnya mahdhuf. Muhammadun al-mamduhu gitu. Bina'an ala anna al-makhsus mubtada'un li khabarin mahdhuf, dibangun di atas sisi i'rab yang menjadikan al-makhsus ini sebagai mubtada yang khabarnya mahdhuf. Berarti takdirnya Muhammadun al-mamduhu itu. Dan ada tiga sisi i'rab yang nanti kita akan sebutkan, dan ini juga sudah kita lewatkan ya. Jadi ni'ma rajulan Muhammadun, apabila antum i'rab Muhammadun sebagai mubtada dan khabarnya mahdhuf yaitu al-mamduhu, atau antum jadikan Muhammad sebagai, ini sisi yang kedua, antum jadikan Muhammad sebagai khobar yang mubtadanya, yang mubtadanya mahdhuf, berarti huwa Muhammad, maka ni'ma di situ merofakkan dhamir huwa yang kembalinya kepada rajulan yang mutaakhir lafaz dan rutbahnya. Amma ala annahu mubtada'un wa khabarul jumlah qablah fahuwa mimma 'ada fi dhamiru 'ala mutaqaddim rutbah. Adapun di atas sisi i'rab yang menjadikan Muhammadnya, yang dia adalah al-makhsus bil madh, adapun di atas sisi i'rab yang menjadikan Muhammad sebagai mubtada kemudian menjadikan khabarnya adalah jumlah yang sebelumnya, ni'ma rajulan dijadikan sebagai khabar yang muqaddam Muhammad sebagai mubtada, maka kalau seperti ini fahuwa mimma 'ada fi dhamir 'ala mutaqaddim rutbah, maka ini termasuk pembahasan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan, ya, yang diakhirkan lafaz tapi rutbahnya mutaqaddim gitu. Kalau ini mah tidak ada masalah. Ya. Ya, jadi kalau antum i'rabnya ni'ma rajulan jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' khabar muqaddam Muhammad ya mubtada, maka di situ ni'ma kan merafa'kan huwa. Ya. Itu kembalinya kepada Muhammad nantinya. Gitu. Sehingga kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafadznya saja tapi rutbahnya ya mutaqaddim, karena Muhammad kan mubtada. Ya, semoga bisa difahami. Tempat yang kedua, di mana dhamir kembali kepada yang mutaakhir lafadz dan rutbahnya adalah al-dhamirul marfu' bi awwalil mutanazi'aini al-mu'tamal tsanihima. Dhamir yang marfu' juga. Dhamir yang dirafa'kan oleh amil yang pertama dari dua amil yang berbut maf'ul atau ma'mul. Al-mu'tamal tsanihima, yang mana yang diamalkan yang keduanya. Dhamir yang dirafa'kan oleh amil yang pertama dari dua amil yang berebut, yang mana yang kedua yang diamalkan kepada yang zahirnya. Ya. Contoh, jafauni walam ajfu al-akhilla. Ya, ini potongan bait syair. Lihat, jafauni walam ajfu al-akhilla. Ya, di sini ada dua amil berseteru, berebut ma'mul. Yang pertama jafauni itu. Jafa bentuknya madin. Yang kedua ajfu bentuknya mudhari. Semuanya butuh al-akhilla. Jafa ini butuh akhilla sebagai fa'ilnya karena sudah ada maf'ulnya ya. Ajfu butuh al-akhilla sebagai maf'ulnya. Di sini yang diamalkan yang kedua. Ajfu karena sudah ada fa'ilnya ajfu, maka al-akhilla dijadikan sebagai maf'ulnya. Nah, pada jafa itu karena dia tidak diamalkan pada isim zahirnya, maka dia dikasih dhamir. Al-akhilla kan jamak, berarti dhamirnya wawu. Sehingga dikatakan jafauni walam ajfu al-akhilla. Mereka menjauhiku, padahal aku tidak menjauhi teman-teman dekat. Antum perhatikan di situ. Jafauni wawu. Kembalinya kemana? Kepada al-akhilla. Dalam keadaan al-akhilla diakhirkan lafadznya dan rutbahnya juga. Karena rutbahnya akhila maf'ul. Ya. Ini boleh. Kemudian wasaitil qawlu fi dzalik, akan datang nanti pembahasan dalam masalah ini pada bab tanazu' ya. Jadi kalau yang belum paham jangan khawatir, nanti juga paham. Kemudian yang ketiga, dhamirus sya'n wal qissah, pada dhamir sya'n. Yang maknanya dhamir itu adalah asya'an gitu, perihalnya. Kembalinya kepada makna asya'an. Atau nama lainnya dhamir qissah. Kama taqaddama fi babil mubtada wal khabar. Sebagaimana telah lewat pada bab mubtada dan khabar. Contoh, qawluhu, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha hiya syakhisatun absaru alladhina kafaru. Fa'idha hiya syakhisatun absaru alladhina kafaru. Tiba-tiba, ya, hiya sya'annya ni, sya'annuhu perihalnya, syakhisatun absaru alladhina kafaru, terbelalak pandangan-pandangan orang-orang yang kafir. Hiya di sini kembalinya kepada jumlah istilahnya, syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya, dhamir sya'n. Ya. Ini banyak ya contoh-contohnya. Inna intakum mithqala habatin min khardal. Ini ha dhamir sya'n juga. Kembalinya ya kepada jumlah istilahnya secara makna. Yang keempat, ad-dhamir al-majrur bi rubba. Dhamir yang dijarkan dengan apa? Rubba. Nahu, contoh rubbahu rajulan. Ya. Rubbahu rajulan. Barangkali dia adalah seorang rajulan, laki-laki. Wa yajibu an yakuna ba'dahu nakirah. Harus setelah dhamir yang dijarkan oleh rubbah itu berupa isim yang nakirah, tumayyizuhu wa tufassiruhu, yang mana isim nakirah ini menafsir, menjadikan menamyizinya dan menafsirkan maknanya. Jadi isim nakirahnya sebagai tamyiz dan menjelaskan makna dhamir ha yang datang setelah rubba. Wa an yakuna huwa mufradan, dan syaratnya agar dhamirnya, agar isim nakirahnya mufrad mudzakkar. Agar syaratnya agar dhamirnya mufrad dan mudzakkar. Fa yuqal, sehingga dikatakan ketika untuk muannats pun rubbahu imra'atan. Ya, rubbahu imra'atan. Ya, rubbahu imra'atan. Imra'atan. Di sini muannats tapi tetap dhamirnya mudzakkar. Ya. Di sini dhamir ha ya kembali kepada imra'ah juga, ya. Kemudian ad-dhamir yang mana imra'ah itu adalah mutaakhir lafadz dan rutbahnya, karena dia sebagai apa? Tamyiz. Ada menrubbahu, dhamir ha mubtada kan? mubtada dia, pada mahalnya mubtada. Karena rubba adalah huruf yang syabih bizaid, mirip huruf tambahan. Kemudian yang kelima, ad-dhamirul waqi'u mubtada, dhamir yang datang sebagai mubtada, wal mukhbaru anhu dalam keadaan ia, dhamir yang datang sebagai mubtada. Ini dikhobari bismin dhahir, dengan isim yang dhahir. Ifassiruhu, yang isim dhahir ini menafsirkan dhamir yang datang sebagai mubtada itu. Ghairu dhamir syan, dan dhamirnya bukan dhamir syan, beda lagi. Ya, dhamirnya bukan dhamir syan, beda lagi. Contoh, in hiya illa hayatuna dunya. In hiya illa hayatuna dunya. Di sini hiya dhamir datang sebagai mubtada. Dan ia dikhobari, ya, dengan isim dhahir yang menafsirkan maknanya dia. Ya, in hiya illa hayatuna dunya. Yani dhamir di situ kembalinya kepada al-mausuf yang disifati, yaitu hayatuna. Bukan kepada sifat dan mausuf, bukan kepada hayatuna dunya, dua-duanya dunya kan sifat dari hayatuna. Ini hiya hanya kembalinya kepada hayatuna, yang hayatuna adalah khabarnya dan menafsirkan makna dhamir itu. Sehingga maknanya in hayatuna illa hayatuna dunya. Ini ucapan mereka-mereka yang tidak percaya dengan kebangkitan. Tidak lain kehidupan kita adalah kehidupan dunia ini, gitu. Jadi ad-dhamir fi raji' ila al-mausuf. Dhamir itu kembalinya kepada mausuf. Dhamir kembalinya di situ kepada al-mausuf. Wa huwa al-hayah, yaitu al-hayah. Bi qat'in nadhar 'an as-sifah, tanpa memandang sifatnya. Ya, kalau dhamir sya'an kembalinya kepada jumlah, ya. Kalau ini dhamirnya bukan kepada jumlah, kepada mufrad, yaitu kepada khobar yang menafsirkannya. Yang keenam, ad-dhamirul mubdal minhu adh-dhahir al-mufassir lah. yang keenam, di mana dhamir kembali kepada yang mutaakhir lafaz dan rutbahnya adalah dhamir yang dibadali dengan isim dhahir, yang mana isim dhahir ini menjelaskan dhamir itu. Contoh, akramtu Muhammadan. Muhammad sebagai badal dari ha dan menafsirkan makna ha. Aku memuliakannya, yakni Muhammad. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, semoga bisa difahami. Nanti kalau ada yang kurang bisa difahami silakan ditanyakan, ya. Jadi kita ulang atau kita jawab iskalnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.